السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrar Shalah karya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, pada Allah SWT ibadahul mu'minin al-muwahidin ila hadis salawat al-khams rahmatan minhu bihim. Allah SWT mengajak hamba-hambanya yang beriman, yang bertauhid, untuk melaksanakan sholat lima waktu sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah SWT kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah persiapkan beraneka ragam ibadah di dalamnya, agar hamba tersebut mendapatkan berbagai macam pahala serta kenikmatan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan gerakannya, dengan diamnya di dalam sholat tersebut. Ya, segenap ibadah, tangannya bergerak, itu ibadah di dalam sholat. Matanya menatap tempat sujud, itu ibadah. Dinilai di sisi Allah SWT. Kakinya ketika sujud, kemudian dia membungkuk, rukuk, itu ibadah. Ucapannya mulai dari takbiratul ihram sampai al-fatihah, itu ibadah. Dan masing-masing ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Masing-masing ada dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wa kana sirrus shalah wa lubbuha iqbalul qalb fiha 'ala Allah Subhanahu wa Taala. Hanya saja intinya salat, rahasia sholat adalah menghadapkan hati seutuhnya kepada Allah SWT, menghadirkan hati dengan seksama di hadapan Allah SWT. Maka apabila seorang hamba di dalam sholatnya tidak menghadap kepada Allah SWT dengan hatinya, menyibukkan dirinya dengan bisikan-bisikan hatinya, ya, maka dia bagaikan seorang yang bertandang kepada seorang raja mu'tadiran min khataya, ya, dia minta uzur, minta pemakluman dari segenap kesalahan, ya kan? Ketika orang membaca takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini pengakuan secara tidak langsung bahwasanya seorang hamba itu memiliki segenap kesalahan. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahan antara timur dan barat dan seterusnya. Artinya, kalau tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing kita akan dinaungi dengan segenap kesalahan. Dalam pada itu, mustamtirosha ibajurihi. Selain meminta pemakluman dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus minta kemuliaan Allah, minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang bisa membuat hatinya itu menjadi kuat, membuat hatinya menjadi kokoh di atas keimanan, agar senantiasa hati tersebut berada di atas khidmat, menkhidmat. Dalam keadaan seperti ini, seorang tatkala sholat, diandaikan karena namanya hati itu adalah malikul ajsam, malikul jasad, hati adalah rajanya, pemimpinnya anggota tubuh, tangan, mata, dan seluruhnya itu adalah bala tentaranya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh seorang manusia itu ada segumpal darah, yang apabila segumpal darah tersebut baik, maka semuanya akan menjadi baik. Artinya, apabila rusak, maka akan rusak semuanya. Dia adalah hati, dia adalah kalbu. Maka semuanya adalah bala tentaranya. Lisannya adalah bala tentara hati, matanya adalah bala tentara hati. Dan terkala seorang sholat menghadap kepada Allah SWT, dia bagaikan seorang yang bertandang kepada seorang raja, membawa pasukannya. Dan terkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walam yabqa illa munajatuhu bihi. Yang semestinya dia tinggal sampaikan hajatnya, dia sampaikan pemakluman, uzur, saya punya kesalahan ini, saya punya kekurangan seperti ini, maafkan saya, dan saya punya hajat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tunaikanlah hajat tersebut. Ya, terkala dia sudah di hadapan raja tersebut, tiba-tiba iltafata anil malik wa zaga anhu yaminan wa shimalan. Sudah dibukakan pintunya, tinggal sampaikan pemakluman, uzur-uzurnya, sampaikan kesalahan-kesalahannya, permohonan maaf, dan sampaikan hajatnya. Tiba-tiba malah dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, dan kadang-kadang dia punggungin raja tersebut, dia punggungin rajanya. Wastaghala anhu bi amqati sayyidil malik, dan dia menyibukkan diri kepada sesuatu perkara yang membuat raja tersebut murka. Apa jadinya kalau kondisinya seperti ini? Dia tidak pedulikan raja tersebut, malah dia alihkan kepada perhatian yang lain. Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatiannya dia, sehingga raja tersebut dia biarkan begitu saja. Yang seperti ini diandaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bagaikan orang yang sholat, yang semestinya hatinya itu menguasai seluruh tubuhnya, hatinya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya, tapi terkala sudah siap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajatnya, menyampaikan segenap kesalahan-kesalahannya, tinggal minta rahmat, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok hatinya malah dibuat jalan-jalan tak tentu arah. Dia tidak perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Dia sibukkan hatinya ke pekerjaannya. Dia sibukkan hatinya ke anak dan istrinya. Dia sibukkan hatinya kepada perkara-perkara yang sifatnya membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memudahkan memahami tatkala seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, tapi hatinya dibiarkan keliaran kemana-mana, tidak fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan seperti seorang yang bertandang kepada seorang raja, membawa pasukan, kemudian sampai di hadapan seorang raja, raja tersebut semestinya dia tinggal sampaikan uzur-uzur, segala macam kekurangan-kekurangan, segala macam hajat. Malah dia sambil ngomong, saya punya hajat seperti ini, tapi sama sekali rajanya tidak dilihat. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kadang-kadang dipunggungin, kira-kira apa? Kira-kira akan murka tidak raja tersebut? Iya kan? Ini istilahnya kita kurang adab alias kurang ajar. Nah, yang demikian ikhwani fiddin wa akhwati billahi rahimanallahu iyyakum, demikianlah tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Dengan salat yang kita lakukan, kemudian kita biarkan hati kita berjalan kemana-mana, tidak fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau itu dari kalangan manusia, pasti dia sudah memberikan suatu hukuman yang setimpal, memberikan ganjaran yang setimpal akibat kekurang ajaran yang dia lakukan. Itu sangat wajar. Dia akan dijauhkan dari raja tersebut, dia akan diasingkan, mungkin raja tersebut akan mengutus orang untuk memenjarakannya dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala fakaramul malik wajudihi wasi'atu birrihi wa ihsani taba yasrifu anhu an tilkal khidmah wala taba. Tapi subhanallah, dengan kemuliaan raja tersebut, tetap saja dia baikin, dia kasih rahmat, dia kasih kebaikan, dia kasih hadiah. Ya, itulah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan hikmahnya, dengan kasih sayangnya kepada kaum mukminin, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan segenap nikmat taufik sehingga orang tersebut tetap dipakai. Ya. Artinya tetap dipakai dalam artian tetap diizinkan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap diizinkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya kalau untuk akal logika manusia, ini orang seperti ini tidak layak lagi untuk dijadikan berkhidmat membantu raja. Ya, ada raja, kira-kira wajar menurut akal nalar pikiran manusia, orang ini enggak perlu lagi jadi gubernur seperti ini. Atau enggak perlu lagi jadi menteri. Ini orang perlu diganti dengan orang yang lebih pantas. Dia sampaikan semestinya dia sampaikan hajat-hajatnya, semestinya dia sampaikan laporan-laporannya, evaluasi kerjanya, tapi dia tidak pedulikan raja tersebut, dia tidak pedulikan presiden tersebut, malah dia sibuk dengan yang lain. Dia sambil ngomong, saya ini, tapi dia noleh ke kanan ke kiri dan kadang dipunggungin rajanya. Ya, mungkin tidak ada satupun di antara raja atau penguasa di dunia yang akan terima keadaan seperti ini. Ya, langsung dikeluarkan, diganti dengan yang lain, cari yang lain. Yang seperti ini tidak pantas untuk berkhidmat, seperti ini tidak pantas untuk diberikan mandat tugas-tugas kenegaraan. Iya kan? Itu akal yang nalar manusia seperti itu adanya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala Malikul Amlak, raja di raja, Tuhannya manusia, rajanya manusia di dunia dan akhirat, tetap dengan rahmat dan kasih sayangnya masih Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berkhidmat. Masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat, sehingga masih tampak, oh tadi di zuhur dia lalai, tadi di subuh dia lalai, tadi di subuh dia tidak indahkan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja dengan kasih sayangnya tetap Allah pilih. Daripada tidak ada, tetap Allah pilih. Tetap Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah pilih dia untuk sholat duhur lagi. Dan yang demikian sangat tidak layak kalau berlaku berulang-ulang. Setelah subuh lalai, duhur lagi dia lalai. Kemudian dari duhur asar lagi dia lalai. Terus sampai maghrib lalai terus. Ternyata 1x24 jam 5 kali pertemuan dengan raja, dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lalai lagi. Bagaimana ternyata 2x24 jam terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai kapan dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaannya? Kalau tidak betul-betul Allah tutup pintu tersebut dan Allah tidak izinkan lagi dia untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak izinkan lagi dia untuk menghadiri majelis subuh. Allah tidak izinkan lagi dia untuk menghadiri majelis duhur dan seterusnya. Wal iyadzu billah. Maka panasallallahu at-taufiq wal afiyah. Banyak orang yang tidak merasa, banyak orang yang tidak sadar kalau dia sekarang diberikan kenikmatan yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kurangnya dia menyadari nikmat yang besar tersebut, dia tidak syukur. Padahal dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kali menghadap seperti itu perlakuannya. Sampai kapan keadaan terus seperti ini? Waliyadu billah, fanas'alullah taufiq wal afiyah. Ikhwani fi din wa akhwati billah rahimanallah iyyakum. Dan setelah dipakai, setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih tetap seperti itu, tidak sampai di situ saja rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin yang lalai tadi, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat yang lain. Tetap Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran-ganjaran yang lain, pahala-pahala yang lain. Ini luar biasa. Sudah melaksanakan tugas ogah-ogahan, dikasih pula ganjaran-ganjaran yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Ini membuat kita luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentu beda antara orang, ibarat orang yang diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, farqun baina kismatul ghanaim ala al-suhman minal ghanimin wa baina ar-raddah liman la sahma lahu. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i, dengan jihad yang sesuai dengan tuntunan syariat, itu ada yang namanya kismatul ghanimah, pembagian ghanimah 1/5, 1/5 itu. Kalau orang yang dapat ketentuan dengan jelas 1/5 berdasarkan keterangan Al-Quran, ini bagiannya jelas, persentasenya jelas. Ya, misalnya kaum muslimin menguasai sekian ratus ton emas misalnya, lumayan besar itu. Sebagian lagi ada dapat hewan ternak, sebagian lagi dapat sebidang tanah. Yang jelas ini orang yang dapat apabila dia melaksanakan tugas dengan seutuhnya, berjihad dengan benar, berjihad betul-betul dengan jiwa dan raganya, dia dapat jatah sesuai dengan persentase tadi. Cukup banyak bagiannya, 1/5 dari ini, 1/5 dari itu. Tapi ridah, orang yang sekedar simpan apa partisipan, cuma sekedar partisipasi, kadang-kadang tidak ada jatah khusus. Semua sekarang bantu bawa alat-alat misalnya air, ngunci kendaraan dan lain sebagainya. Ini dapat sekedarnya saja. Dapat sekedarnya ya, dari pemimpin Amirul Jihad. Ada apa di situ? Ada sendal bekas kasih. Iya. Ada mobil bekas kasih dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang dapat jatah resmi pembagian kismatul jihad, kismatul ghanaim. Iya. Allah berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu wal yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudzlamun." Dan masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Allah akan balas amalan-amalan mereka dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ikhwani bin akhwati billahi rahimanallahu iyyakum wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa hadzal nawal insani li nafsihi wa ikhtassalahu wa khalaqa kulla syai'in lahu wa min ajlihi. Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jenis manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya manusia ini untuk berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ciptakan segala sesuatu untuk makhluk yang namanya manusia. Ya, wa min ajlihi, dan karena manusia. Sebagaimana disebutkan dalam athar ilahi Ibn Adam, khalaqtuka li nafsi wa khalaqtu kulla syai'in laka fabihaqqi 'alaika la tastaghil la tusghil bima khalaqtuhu lak amma khalaqtuka lahu. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk diriku, kata Allah SWT. Aku ciptakan engkau untuk mengabdi kepadaku. Aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku. Dan aku ciptakan segala sesuatu selain engkau untuk engkau. Aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Ya. Kita ulangi. Dalam asar ilahi, Allah SWT menyapa hambanya. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau karena aku, untukku, untuk mengabdi kepadaku. Dan aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Dan karena hakku, hakku atasmu, yang dia merupakan kewajibanmu, yaitu mengabdi kepada Allah SWT, jangan menyibukkan diri. Jangan menyibukkan diri terhadap perkara-perkara yang aku ciptakan untukmu. Iya kan? Artinya yang selain, selain daripada itu, selain daripada Allah SWT, dari kalangan makhluk, yang itu diciptakan untuk kita. Diciptakan untuk kita. Jangan kita menyibukkan suatu perkara yang sebenarnya itu adalah perkara yang bukan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tusghil bima khalaqtuhu lak amma khalaqtuka lahu. Semestinya kita menyibukkan diri, kita betul-betul memberikan totalitas kehidupan kita, jiwa dan raga kita, waktu dan pikiran kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara terbalik, mayoritas manusia kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mencurahkan waktunya untuk perkara yang dia, kepada perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia tersebut, terbalik. Iya kan? Padahal yang selain manusia yang ada di sekitar kita dengan segala macam keterbatasan ruang dan waktu, itu untuk kita. Bukan kita mengabdi kepada ruang dan waktu tersebut. Ini terbalik. Ya, terbalik. Mayoritas manusia mengabdi bukan kepada yang dia diciptakan untuknya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengabdi, menghabiskan waktunya, menghabiskan hawa dan nafsunya kepada perkara-perkara yang dia tidak diciptakan karenanya. dia disibukkan dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Target utamanya, dia tugas dia di kehidupan dunia memberikan totalitas seutuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku saja. Hanya untuk menyerahkan peribadahan kepada-Ku saja, bukan untuk yang selainnya. Bukan untuk selainnya, tapi yang ada hanya terbalik. Kita menyibukkan diri, mayoritas manusia menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang dia tidak diciptakan untuknya. Padahal perkara tersebut diciptakan untuk manusia. Semuanya semestinya yang ada di sekitar kita itu menjadi fasilitas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apa yang ada di sekitar kita semestinya itu dipakai sebagai fasilitas untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipakai untuk kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas manusia apa yang ada di sekitarnya menjadikan dia tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam atsar yang lain Ibnu Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, khalaqtuka li nafsi fala tal'ab." Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau karena aku. Aku ciptakan engkau untuk beribadah kepada aku dan janganlah main-main. Janganlah engkau sia-siakan umurmu, waktumu. Wa takaffaltu bi rizqika fala tat'ab. Dan aku jamin rezeki akan sampai kepadamu, janganlah engkau mempersulit diri. Ibnu Adam, utlubni tajidni. Wahai anak Adam, carilah aku, engkau akan dapati aku. Wa in wajadtani wajadta kulla syai. Kalau engkau dapati aku, engkau akan mendapati segala sesuatu. Apa yang diidam-idamkan oleh manusia, engkau akan dapati semuanya. Kebahagiaan lahir dan batin, engkau akan dapati seutuhnya. Kalau engkau telah mendapati aku, kata Allah SWT. Wa in futtuka fataka kulla syai. Kalau engkau tidak dapati aku, maka engkau tidak akan mendapati segala sesuatu. Akan hilang segala sesuatu yang dia merupakan tujuan asasi kehidupan manusia, yaitu kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia ini dan akibatnya sampai kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Apabila kita tidak mendapati Allah, maka segala perkara tidak akan kita dapati. Ya, kebahagiaan seseorang hamba, kebahagiaan seorang hamba yaitu tatkala sejauh mana dia memberikan totalitas jiwa dan raganya, waktu dan pikirannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Artinya penderitaan seorang hamba, penderitaan seorang makhluk, kerugian seorang makhluk sejauh mana dia berpaling daripada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia merasakan itu kebahagiaan yang menyiksa, kebahagiaan yang semu, yang akan berujung kepada penderitaan di dunia dan akhirat. Mustahil seseorang akan betul-betul merasakan kebahagiaan yang seutuhnya tanpa memberikan totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajala subhanahu wa ta'ala salah sababan musilan li ila kurbihi. Dan Allah jadikan yang namanya salat itu sebagai sebab yang menyampaikan seorang hamba mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat, berbisik-bisik. Diibaratkan salat itu seperti orang berbisik-bisik. Berbisik-bisik tidak bisa dari jauh, dari dekat. Kalau munajat dalam bahasa Arab itu bisik-bisik. Beda dengan munada, itu teriak-teriak, butuh jarak ya. Karena jaraknya jauh sehingga perlu teriak-teriak. Wa mahabbati wa unsi bihi. Allah jadikan salat sebagai sebab untuk kita sampai mendekat dengan Allah, sehingga kita bisa berbisik-bisik menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih mengena Ya, terkala seorang tadi diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya yang lain, orang sampaikan hajatnya kepada seorang raja, itu tidak mungkin dari jarak jauh 10 meter dia teriak-teriak, saya butuh ini, saya butuh ini. Enggak. Dia datang dekat-dekat sambil menunduk, saya butuh ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Dan dia akan lebih sangat-sangat untuk dikabulkan. Nah, maka demikianlah dengan sholat keadaannya. Allah sebagai sebab yang menyampaikan kita untuk semakin dekat dengan Allah, dan tatkala dekat, kita sampaikan hajat kita. Kita sampaikan hajat kita dengan berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Inna aqrabu ma bainal 'abdi wa bainar rabbi wa fi sujud. Keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Maka banyaklah untuk memohon kepada Allah, maka akan sangat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai sebab untuk dicintai dan untuk damai, nyaman, berbahagia dengan sebenar-benarnya dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainas salatain tahdusu lil 'abdil ghaflatul wal jafwatul qaswa wal arad waz zallad wal khataya fayub'iduhu dhalika an rabbih inahi an qurbihi fayasiru bidhalika ka'annahu ajnabiyan an ubudiyatihi laisa min jumlatil 'abid wa rubbama alqa bi yadi ila al asr al 'adu fasara wa ghallatu wa ghallahu wa qaidahu wa habasahu fi sijni nafsi wa hawa fahadhu dhiq sadr wa mu'alajatul humum wal ghumum wal ahzan wa asarat wa la yadri sabab fi dhalik. Ya, dan subhanallah, antara dua waktu, antara dua salat, antara duhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh, ini secara otomatis akan membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kering hatinya, keras hatinya, menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar ghaflah saja itu sudah kerugian, lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah waktu ini aja adalah sebagai kerugian. Sibukkan dengan perkara-perkara yang tadi dia dicipta, perkara tersebut diciptakan untuk dia, tapi dia sibukkan. Semestinya dia kondisikan perkara tersebut, tapi dia dikondisikan oleh perkara tersebut. Semestinya dia kondisikan dunia di sekitarnya, tapi dunia mengkondisikan dia. Yang seperti ini, itu sudah rugi. Apalagi kalau terjerumus ke dalam mengikut, membebek kepada hawa nafsu, sehingga diikuti hawa nafsunya kemana dalam perkara-perkara yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia lupa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dia rela ditawan oleh musuhnya yang nyata, yaitu iblis. Jadi dia betul-betul dikendalikan oleh iblis. Ke arah mana dia berkata, ucapannya ucapan iblis. Ke arah mana dia bergerak, gerakannya gerakan iblis. Waliyadu billah. Yang seperti ini, terbelenggu dia oleh iblis. Terpenjara dia oleh hawa nafsunya dan iblis. Sehingga apa? Timbullah sesak dada. Timbullah segala macam gundah gulana. Timbullah segala macam kesedihan. Tidak jelas apa sebabnya. Tidak jelas apa sebabnya. Faqtabat rahmatu rabbihir rahimil wadud anja'alahu min ubudiyatin ubudiyatan jami'ah. Maka dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih, Allah jadikan ubudiyah suatu peribadahan yang lengkap. Tidak ada bentuk peribadahan yang lebih lengkap daripada salat. Ya. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah mata, lengkap. Ya. Zakat, harta, puasa cuma lebih cenderung menahan lapar dan haus. Ya. Mukhtalifatul ajza, yang berbeda-beda. Wal halat, keadaan pun berbeda-beda. Bihasbi ikhtilabul ahdas allati kanat minal ab. Yang berbeda-beda keadaannya, kejadiannya. Bihasbi syiddati hajati ila nasibi min kulli khairin ajza tilkal ubudiyyah. Ya, dengan hikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tadi antara fase satu salat dengan salat yang lain, kembali lagi dia. Dari zuhur ke asar, sekian macam kelalaian yang dia lakukan. Jauh betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala, mati dia. Matsalu Man dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala lam yadhkur kama tadil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala macam aktivitasnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dia hidup tapi mati. Iya. Apalagi kalau sekiranya segenap kesalahan, segenap kemaksiatan, segenap kemungkaran yang dia lakukan, selain lalai, kemungkaran pun dia lakukan. Iya. Semakin jauh dan lama-lama dia tertawan oleh iblis dan hawa nafsunya. Tapi dengan kasih sayang Allah SWT, Allah panggil lagi. Allah panggil lagi untuk menghadap kepada Allah SWT dengan sholat berikutnya. Sholat asar lagi. Iya. Ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Semestinya akal manusia, akal pikiran manusia tadi kita telah sebutkan, orang seperti ini tidak perlu layak dipanggil kembali. Dilupakan saja. Tidak layak dia untuk mengabdi lagi kepada raja. Lupakan saja dia. Cari yang lain. Yang lebih berkompeten, yang lebih mengerti tugas dari raja tersebut. Ini tidak ngerti, tidak tahu maslahatnya, sehingga ibadah yang mulia, tugas yang mulia tersebut sama sekali tidak berkesan. Rutinitas yang tidak memberikan kesan baginya, sehingga ya keluar masuk seperti itu saja. Tidak ada tambahan iman, sekedar melepaskan kewajiban beban. Padahal sebenarnya dikatakan di awal-awal kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sebagai ma'dubah, hidangan yang lezat di tengah laparnya seseorang yang lapar, yang hampir 2 hari 2 malam tidak ketemu makan, kemudian disuguhi dengan hidangan yang lezat, minuman yang melegakan dengan segala macam bentuk makanan dan minuman. Ini kan tinggal santap saja, tapi tidak ngerti. Minuman dan makanan bukannya dimanfaatkan sesuai dengan keperluan, tapi tidak diperdulikan. Sehingga semakin kering, semakin lapar, semakin haus. Ikhwan Widdin, dia sekedar datang ke undangan, tapi dia tidak manfaatkan hidangan-hidangan yang disuguhkan raja tersebut. Iya. Qul binu akhwati billahi rahimanallahi yakum, demikianlah keadaan salat. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Allah jadikan salat ini sebagai rohatul mukmin. Sebagai tempat rehatnya seorang mukmin. Iya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan-nisa wa ajwa al-qurtaini bis-salat." Dijadikan aku oleh Allah SWT mencintai para istri dan wangi-wangian dari perkara duniawi. Akan tapi yang menyejukkan hatiku, yang menenangkan mataku, yang menenangkan jiwaku itu sholat. Seperti itu seutuhnya, sebenarnya seyogianya seorang anak manusia. Makanya dia berkata kepada Bilal, Rasulullah SAW, "Ya Bilal, arih nabi sholat." Wahai Bilal, wahai Bilal, buat kami ini rahat. Rahat itu ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dengan sholat. Artinya Bilal segera komat, kita mau masuk kepada taman yang penuh dengan keindahan, taman yang menyejukkan jiwa yang tadinya sudah mulai ada kegersangan, kekeringan. Ketika masuk ke taman tersebut menjadi tenang, menjadi nyaman, dingin, sejuk. Seperti itu keadaannya seorang mukmin. Semestinya tatkala dia berada di dalam sholatnya. Iya. Fa insyaallah taala. Sampai di sini dulu. Sudah sampai masuk waktu duhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang menghargai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, terkhususnya dengan suatu amalan yang mulia, yaitu sholat, terkhusus lagi adalah sholat 5 waktu, dan kalau bisa disertai dengan sholat-sholat yang lain daripada sholat-sholat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah. Yeah. Thank you.